Qasidah Melayu untuk Anda ada pesta pengantin dari Asalam Music. Malam pengantin yang penuh keindahannya, bagaikan pesta di dalam istana. Dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Malam pengantin yang penuh keindahannya, bagaikan pesta di dalam istana. Dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Pesta di dalam istana, dengan iringan musik penuh berirama, mengajak kita ke alam gembira. Lihatlah pengantin tersenyum gembira. Tiada rasa duka, sebuah bahagianya pengantin baru, tutup pedang pintu. rukun bahagia selamanya, rukun bahagia selamanya. Terima kasih kembali untuk